Teman-teman habut dikasih kalian tahu nggak apa-apa ya mas ya, oke soalnya becek agak ujung dengan sedikit. Buat teman kabut biru.